Pertanyaan pertama, bagaimana dengan ucapan ulil absar? Lihat saja apakah ada azab untuk negeri-negeri yang menolerir LGBT. Mereka malah pada makmur. Nauzubillah min dzalik. Ya. Orang ini ya, yakni zindik ya. Seorang zindik ulil absar. Munafik. Nauzubillah min dzalik. Segala sesuatu yang bertentangan dengan Islam pasti dia bela. Ya. Coba perhatikan ucapannya, selalu ucapan-ucapan yang membela sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Begitukah muslim? Ya. Begitukah seorang muslim? Seorang muslim itu cinta Islam, menghormati iman, itu konsekuensinya adalah apa? Menghormati, mengagungkan. Ya, meyakini kebenaran. Tapi ulil selalu ucapannya menentang Islam, termasuk ini. Kita selaku seorang muslim menilai benar dan tidaknya sesuatu bukan dari makmur dan tidaknya urusan duniawinya. Kalau seperti ini yang dia ucapkan, berarti dia menilai baik dan buruknya sesuatu dari makmur dan tidaknya urusan duniawi. Ya. Yeah. Sekarang gampang saja, enggak usah jauh-jauh kok ke negeri-negeri yang sana jauh. Tetangga kita yang agamanya Nasrani, duitnya banyak, kerja di bank, bener apa enggak? Dan lain-lain. Mungkin bandar judi. Terus judinya bener, karena dia makmur. Enggak begitu. Ya, sementara tetangga kita yang lain, hidupnya, subhanallah, rumahnya pagar gedek, ya, dari dulu enggak berkembang-berkembang. Tapi dia, masya Allah, rajin sholat, akidahnya bener. Terus dia batil. Suatu saat bahkan rumahnya kebakaran, rumahnya akhirnya dia batil karena itu. Tidak. Kita menilai hak dan batil, benar dan salah, bukan dari makmurnya urusan duniawinya. Apalagi Nabi sudah mengatakan, kalau kamu melihat orang di atas maksiat lalu makmur urusan duniawinya, ketahuilah itu adalah apa? Istidraj. Itu pancingan dari Allah Azza wa Jalla. Diulur-ulur. Sampai suatu saat nanti, saatnya diazab, akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa tuntunan agama Islam agar supaya anak-anak kita terhindar dari musibah LGBT? Pergaulan ya. Pergaulan ini mencakup pergaulan nyata dan pergaulan lewat alat-alat komunikasi sekarang ini. Karena sekarang, ya, zaman sekarang, pergaulan juga bisa dijalin melalui alat komunikasi, melalui Facebook dan lain-lain. Maka dari itu, jaga diri kita, anak-anak kita, dan semua yang ada di tanggung jawab kita dari pergaulan dari dua jenis ini. Pergaulan itu sangat berbahaya sekali. Ya. Di samping tentunya pengertian-pengertian agama tentang hal tersebut, walaupun ya untuk hal seperti ini ya mungkin pembahasannya pembahasan orang-orang dewasa. Kalau anak kecil bertanya, kita susah mau menerangkan. Ya, jadi ini pembahasan yang sudah cukup umur. Anak kecil diglobalkan saja. Siapa itu orang-orang itu? Orang-orang jahat, orang-orang nakal gitu aja. Ya. Saya mempunyai teman yang diindikasikan melakukan hubungan sesama jenis. Bagaimana sikap yang harus saya tampakkan pada mereka? Ya, kalau mereka mau diberi nasihat, walaupun tidak secara langsung. Ya, kadang kita kalau ngomong secara langsung barangkali sudah namanya risih ya kita ini dengan orang-orang seperti itu. Ya. Karena enggak normal tadi. Ya, karena enggak normal. Nauzubillah. Ya, saya kita bayangkan laki-laki tapi enggak normal senangnya sama laki-laki. Kita mau mendekati jadi risih ya kan? Mau nasihati dia iya tapi punya maksud. Jadi gimana ini? Risih akhirnya kita. Makanya tadi saya katakan nasihat walaupun enggak secara langsung, Entah bagaimana caranya, kalau bisa dinasihati. Kalau tidak dan sulit, ya kita harus menjauhkan diri dan menampakkan ketidaksukaan kita terhadapnya. Bagaimana dengan korban sodomi? Ya. Nah ini kalau anak yang seperti ini beda ya. Ini mafrul, objek yang terpaksa seperti ini artinya terdolimi dia. Kalau yang dimaksud dalam hadis, wallahu a'lam, yakni yang sama-sama suka. Ini yang terdolimi sama dengan yakni wanita yang terdolimi. Ya. Jadi mereka tidak dihukum, wallahu a'lam, kalau memang kondisinya seperti itu. Apa sebab-sebab yang membuat orang terjerumus pada perbuatan mencintai sama jenis? Nah, banyak hal diantaranya ya mungkin tadi ada apa namanya, ada bibit ya sejak kecil. Mungkin ada juga karena pergaulan. Pergaulan ini termasuk pergaulan anak-anak kita. Ya, laki-laki ya biar main sama lelaki. Laki-laki ya biar main misalnya mobil-mobilan. Ya, atau apa ya. Mungkin pedang-pedangan boleh kan? Ini sekarang mau ngomong pedang-pedangan zaman isu radikal jadi susah. Padahal jual bedil-bedilan banyak itu plastik ya kan. Jual pedang-pedangan juga banyak. Itu mainannya anak-anak. Tapi saya mau ngomong jadi bingung ini. Takut diserat pasal radikal. Ala kulli hal, laki-laki diberi mainan yang apa? Yani sesuai dengan kelelakiannya. Perempuan diberi mainan sesuai dengan jiwa kewanitaannya. Ya, kalau main biasa dalam arti ya umumnya di masyarakat mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau menjadi teman, laki-laki berteman dengan perempuan waktu kecil sudah biasa main sana sini, ah, bahaya. Ya, entah yang ini jadi lelaki, yang ini jadi perempuan nggak tahu. Tapi ini berbahaya. Nah ini diantara sebabnya juga. Ya, tapi kalau masih pada batasan wajar itu hal yang biasa, selayaknya seorang adik dan kakak, laki-laki dan perempuan, tapi main dalam batasan wajar, biasa. Ya. Kemudian juga ya pergaulan dewasa ini, pengaruh-pengaruh ini juga menjadi sebab yang cukup besar. Dan na'udzubillah, terkadang juga yang menjadi sebab yang cukup apa namanya, cukup berpengaruh adalah ketika orang jadi objek tadi, na'udzubillah. Ya. Awalnya nanti lama-lama dia jadi pelakunya bisa. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Ini sangat berbahaya dan sangat sulit diobati kalau orang sudah seperti itu. Na'udzubillah. Makanya yakni jauhi segala sebab-sebab yang menuju ke arah itu. Ya, dan mohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk diselamatkan. Apakah benar bahwa suatu negeri yang sering menyaksikan atau mengalami gerhana bahwa negeri itu marak terjadi perzinahan? Untuk dipastikan mungkin agak perlu kajian ya, perlu diteliti betul. Cuma secara global kita katakan nampaknya banyak maksiat memang di negeri yang seperti itu. Ya, kenapa? Karena Allah sudah menetapkan ya melalui Rasulnya alaihi salatu wassalam bahwa gerhana itu Allah azza wa jalla mengadakannya untuk apa? Yukhawwifullahu bihima ibadahu. Allah hendak memberikan rasa takut kepada hamba-hambanya supaya ingat, ya, supaya mereka banyak bertakwa kepada Allah, supaya menjadi peringatan. Ini sudah ada ini. Dulu Umar radhiyallahu anhu, ya, sebagai contoh, ya, ketika ada gempa di Madinah, dia langsung mengatakan kalau ada gempa lagi saya mau keluar dari tempat ini. Ya. Nah, itu seorang mukmin ketika melihat hal-hal seperti itu, dia ingat ajaran agamanya yang mengatur langit, mengatur bulan, mengatur matahari, Allah Subhanahu wa taala. Di Madinah, Nabi SAW 10 tahun cuma sholat gerhana 1 kali. Gerhana matahari, enggak mengalami gerhana bulan. 10 tahun. Kita dalam waktu setahun berapa gerhana? Kenapa? Berarti aturan alam sudah berubah ini. Ya. Kenapa dirubah oleh Allah Azza wa Jalla? Ya, ini sekian persen atau sekian yakni sekian derajat pergeseran mungkin kita enggak tahu. Kenapa? Ya, di antaranya itu tadi. Ya. Sebagai peringatan, dan kenyataannya memang banyak maksiat. Kenyataannya banyak maksiat di zaman Nabi hanya sekali, di zaman kita sering sekali. Ya, jangan menganggap ini hanya semata-mata kejadian alam. Kita bukan orang yang anti Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Anti agama tidak. Kita ini orang yang berlandaskan hukum agama dalam menilai segala sesuatu. Kejadian-kejadian alam ini jangan dianggap semata-mata kejadian alam. Mau gunung meletus, mau tsunami, mau gempa bumi, jangan semata-mata dilihat dari itu kejadian alam saja. Wajar, jangan. Betul itu kejadian alam, tapi siapa yang ngatur alam? Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah atur seperti itu, enggak seperti biasanya? Nah, ini pertanyaannya. Kenapa Allah rubah enggak seperti biasanya? Ya. Nah, karena itu tadi Allah Azza wa Jalla hendak memberikan peringatan kepada mereka yang mau ingat. Kepada mereka semua bahkan. Begitu. Dan dalam ceramah-ceramah atau ceramahnya Nabi ketika setelah sholat gerhana, ya, beliau menyebutkan itu. Ya, apa namanya, hal-hal tentang takwa kepada Allah dan tentang maksiat, tentang perzinaan, isyarat Allah alam akan hal-hal yang tadi disebutkan. Ini sebagai peringatan. Baik, mohon maaf ini tidak semua pertanyaan bisa kita jawab. Ya. Dan juga saya berniat tadi membaca ayat surat Hud tentang kisah Nabi Lut dan kaumnya, tapi qadarullah waktu enggak cukup, bisa antum baca sendiri dengan tafsirnya lebih bagus, ya, supaya menjadi pelajaran kita semua apa yang terjadi pada kaum Nabi Lut sehingga dihukum dengan hukuman yang dahsyat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya pada surat Hud ayat yang ke-77 dan beberapa surat yang lain Allah sebutkan. Allahumma a'lamu s-sawab, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.